السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan, lakukan khairan. Beliau melanjutkan dengan contoh pembahasan tanpa contoh tentu kurang bisa dipahami. Setelah kita bahas bahwa cara beragama satu-satunya yang benar adalah dengan mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sekarang kita lanjutkan dengan contoh. Perlu contoh. Karena tentu mungkin ada yang bertanya, bukankah salat subuh 2 rakaat langsung dari Nabi? Bukankah babi itu haram langsung dari Al-Quran? Bukankah zina itu haram langsung dari Al-Quran dan hadis? Buat apa sahabat? Buat apa mengikuti para sahabat? Bukankah sudah cukup dengan Al-Quran dan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, ini contoh. Contoh yang sangat besar, dan contoh ini masuk dalam hal akidah. Lihat, maka bukan main-main. Mengikuti para sahabat bukan hal main-main kecil. Oh, itu masalah muamalah saja. Oh, itu masalah bagi waris saja. Oh, itu masalah jual beli saja. Lihat, masalah akidah. Berikan contoh yang sangat besar di sini, masalah akidah. Mengenal Allah, siapa Allah itu sebenarnya? Apa sifat-sifat Allah? Apa yang Allah katakan tentang dirinya? Ini semua kan akidah. Ini semua akidah. Kan letak kesesatan dan kekufuran Abu Jahal Abu Lahab di antaranya di mana? Tidak kenal siapa Allah. Bukan tidak menyembah Allah, sudah sering kita bahas. Letak kesesatan Abu Jahal Abu Lahab bukan menolak Allah sebagai Tuhan, bukan. Wala in sa'alahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jika Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya ditanya siapa pencipta langit, pencipta bumi, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, la yaquluna Allah. Abu Jahal Abu Lahab menjawab Allah. Berarti Abu Jahal Abu Lahab menerima kalau Allah itu sebagai Tuhan. Tapi sifat-sifat Allah seperti apa? Ini yang tidak diterima oleh Abu Jahal Abu Lahab. Contoh jelasnya ketika perjanjian Hudaibiyah. Nabi menulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian antara Rasulullah Muhammad SAW dengan kafir Quraisy. Apa kata mereka? Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Jangan. Tulis saja Bismillah dengan nama Allah. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Asing bagi Abu Jahal Abu Lahab kalau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini salah satu contoh. Mirip sebagian kaum kita. Apa itu Allah kok cemburu? Allah kok bersemayam di arsy? Allah kok punya wajah, punya tangan? Apa itu? Gak ada Allah punya wajah, punya tangan. Mirip dengan Abu Jahal Abu Lahab. Apa? Menolak sifat-sifat Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentang Allah punya wajah kan bertebaran di beberapa ayat. Tentang Allah punya tangan bertebaran di beberapa ayat di hadis. Bahkan sampai jumlah tangannya wa yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah terbentang, tidak terbelenggu sebagaimana ucapan Yahudi. Yahudi pada Israel hari itu masih mengakui kalau Allah mempunyai kedua tangan. Hanya menurut Yahudi tangan Allah itu terbelenggu, tidak terbentang. Allah bantah, bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tanganku kata Allah terbentang. Bagaimana? kita mau mengingkari apa yang Allah ucapkan sendiri. Allah mengatakan kedua tanganku, lalu kita bilang Allah tidak punya tangan. Ya, bagaimana ini? Apa beratnya kita mengucapkan seperti apa yang Allah ucapkan? Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Itu takwil-takwil yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Maksud tangan di situ adalah, maksud wajah di situ adalah, mana ada Nabi pernah menjelaskan bahwa maksud wajah adalah anu, maksud tangan adalah anu. Tidak pernah Nabi menjelaskan seperti itu. Nabi mengucapkan persis seperti yang Allah ucapkan. Tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu dengan dibatasi dengan kalimat laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, sepadan dengan Allah. Maka walaupun Allah punya tangan, tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Telapak kaki Allah tidak sama dengan telapak kaki siapapun. Cara bersemayamnya Allah tidak sama dengan cara bersemayamnya saya, antum, dan siapapun. Ya. Tapi haram mengatakan bahwa Allah tidak bersemayam. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Jadi apa? Jadi kayak kita dong. Kalau Allah punya tangan, punya wajah, jadi kayak kita dong. Ini ucapan yang terburu-buru. Kalau begitu, jangan katakan Allah melihat, Allah mendengar. Sebab kalau Allah melihat, sama dong dengan kita, kita juga melihat. Allah mendengar, sama dengan kita dong, kita mendengar. Gitu. Apa kita berani mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar? Sebab kalau Allah melihat, Allah mendengar, sama dengan kita. Lalu kenapa yang ini diterima, yang tangan wajah ditolak? Apakah ketika Tuhan kita berwajah bertangan lalu hina, lalu keliru, lalu salah, lalu tertolak? Dari mana? Ya, kaidahnya bahwa wajib kita mengatakan tentang diri Allah persis apa yang Allah katakan tentang dirinya. Dan tidak mungkin ada orang yang tahu siapa Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada makhluk yang tahu siapa Allah Sang Khalik. Itu tidak mungkin kalau tidak diberitahu oleh Allah sendiri. Tidak mungkin. Maka letak kesesatan orang-orang filsafat di situ. Orang filsafat ingin tahu siapa Tuhan itu. Caranya bagaimana? Peras otak, berpikir, menemukan siapa Tuhan itu. Tidak bakalan ketemu. Ya, seperti komputer tercanggih, dia ingin tahu siapa penciptanya itu, namanya siapa, sifat-sifatnya apa, sementara tidak dikasih tahu oleh si penciptanya, tidak dimasuki program itu. Nggak mungkin. Walaupun komputer itu canggih sekali, dia tidak mungkin bisa mengetahui siapa penciptanya. Adapun pencipta pasti tahu tentang komputer itu. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Maka Allah tahu betul siapa kita. Kita tidak tahu gelap segelap-gelapnya siapa Tuhan itu. Kecuali kalau Tuhan sendiri yang memberitahu kepada kita. Nah, maka salah satu penyebab kesesatan dalam akidah adalah masuknya ilmu filsafat ke dalam Islam. Di akhir abad kedua, awal abad ketiga, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di mana kitab-kitab Socrates, Aristoteles, Plato diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Ini petaka pertama, awal mula petaka di dalam Islam dalam masalah akidah. Kenapa? Kitab-kitab orang kafir masuk ke dalam bahasa Arab dan mengatasnamakan agama. Kalau mengatasnamakan ilmu pengetahuan, teknologi, enggak masalah. Sebagaimana hari ini kitab-kitab Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan seterusnya, enggak masalah. Karena tidak mengatasnamakan agama. Yang ini mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama dan menganggap bahwa itu bagian dari Islam. Lalu jadilah seperti itu. Mereka berpikir tentang Tuhan, mereka berpikir tentang Allah dengan logika mereka, akal mereka. Maka keluarlah ucapan para tokoh Islam yang terpengaruh oleh faham filsafat ini, bahwa Allah tidak bersemayam. di mana-mana. Allah tidak butuh apa-apa. Ucapan ini sampai di sini benar ya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh apa-apa. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh pakaian. Sampai di sini betul. Ya, karena berdasarkan dalil wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah ini tidak butuh dengan apapun yang ada di alam ini. Allah tidak butuh. Lalu dilanjutkan, termasuk Allah tidak butuh tempat tinggal. Ya. Ucapan ini juga tidak 100% salah, bahwa Allah memang tidak butuh tempat tinggal. Ya. Tetapi kalau dengan kalimat ini untuk menolak 7 ayat dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy, batillah akhirnya. Ya, dengan logika pikir mereka, lalu mereka ingin menolak ayat-ayat Al-Qur'an, 7 ayat dan puluhan sabda Nabi yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Arsy Allah di atas kursi, kursi Allah di atas langit ketujuh di atas langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1. Maka yang terbawah itulah bumi. Yang teratas itulah Allah. Maka Allah diberi nama Ad-Dhahir. Apa makna Ad-Dhahir menurut para imam? Laisa fawqahu ahad. Tidak ada satupun yang berada di atasnya. Itu makna dari Ad-Dhahir. Tidak ada satupun yang berada di atas Allah. Jadi di atas Allah itu tidak ada bintang, tidak ada planet, tidak ada asap, tidak ada oksigen, tidak ada ini, tidak ada satu zat pun. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah, dan segala yang diciptakan oleh Allah berada di bawah Allah. Ini secara tempat, secara posisi. Bagaimana ucapan orang-orang filsafat yang akhirnya ditirukan oleh kaum muslimin, Allahu fi kulli makan, Allah berada di segala tempat, Allah ada di mana-mana. Hal ini hampir seluruh kaum muslimin yang tidak belajar salaf sunnah, mereka mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah, Allah ada di mana-mana. Ucapan ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi. Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka semua mengucapkan persis seperti yang Allah ucapkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bersemayam di arsy. Ya. Ini kaidah pertama, bahwa di dalam masalah asma wa sifat harus isbah. Harus isbat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh meniadakan. Banyak dari kita meniadakan sifat-sifat Allah. Lalu mereka mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy. Allah tidak punya wajah. Allah tidak punya tangan. Tidak. Maka hilang puluhan, tinggal berapa? 20. Maka antum saksikan, antum melihat akidah sifat 20. Ya. Bagaimana? Yang lainnya dibuang, tinggal 20. Wujud, hidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya dinyanyikan anak-anak menjelang qomat. Ya. Wujud, hidam, baqa. 20 doang. Yang lainnya keluar. Kemana Ar-Rahman? Kemana Ar-Rahim? Bukankah ini sifat Allah? Kenapa, kemana sifat Allah pencemburu? Jelas keluar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, Sa'ad, wahai Sa'ad, jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang berada bersama dengan laki-laki lain, sedang berzina, apa yang akan engkau lakukan? Dijawab oleh Sa'ad, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi bersabda, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Saat sangat pencemburu sampai mau membunuh istrinya dengan laki-laki yang menzinainya. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Saat, dan Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Maka salah satu sifat Allah yang maha sempurna adalah cemburu. Allah mempunyai rasa cemburu, lebih cemburu dari cemburunya kita semua. Manusia yang paling cemburu di muka bumi adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, cemburu terhadap istri-istrinya, cemburu kepada umatnya, cemburu terhadap kebaikan. Kalau ada kebaikan ditinggalkan, beliau cemburu. termasuk cemburu pada istri-istrinya. Oleh karena itu Allah memberikan syariat seluruh istri Nabi tidak boleh kelihatan walaupun wajahnya. Ya, karena untuk memberikan keterangan kepada Nabi yang sangat pencemburu. Bahkan setelah Nabi wafat, janda-jandanya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Aisyah ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam kira-kira 18 atau 19 tahun dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya, sampai beliau wafat, sampai Aisyah wafat. Ya. Allah Rabbul Alamin jauh lebih cemburu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sifat Allah pencemburu. Nah, kemana? Tidak masuk di sifat 20. Maka sifat 20 bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari tabi'ut tabi'in, tapi dari Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau keluar dari faham Mu'tazilah yang beliau ikuti selama puluhan tahun sampai umur 40 tahun mengikuti bapak tirinya yaitu Al-Jubai. Al-Jubai, bapak tiri beliau, adalah tokoh Mu'tazilah. Ya, beliau mengikuti sampai umur 40 tahun beliau merenung, beliau menghilang selama 40 hari lalu beliau keluar. Beliau keluar di hadapan kaum muslimin, waktu itu beliau sudah menjadi tokoh. Tokoh Mu'tazilah mengikuti bapak tirinya. Lalu di hadapan kaum muslimin di Masjid Basrah, beliau membuka bajunya. Ya, beliau mengatakan, dulu aku katakan kepada kalian bahwa ada satu tempat di antara dua tempat. Mansilah bainal mansilatain, itu salah satu akidah tentang Mu'tazilah. Bahwa seseorang itu takdirnya adalah bikinan dia sendiri. Allah tidak tahu menahu. Bahwa orang yang berbuat dosa besar maka dia kafir dan seterusnya. Ucapan-ucapan sesat Mu'tazilah. Kata Abu Hasan Asy'ari, aku lemparkan keyakinan-keyakinan tersebut seperti aku melemparkan baju bui. Ya. Beliau memberikan pelajaran kepada kaum muslimin untuk menghilangkan, membuang keyakinan sesat. Beliau bertobat dari paham Mu'tazilah. Apakah langsung ke salaf ahli sunnah? Tidak. Ada satu fase yang beliau lewati. Fase inilah yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Ya. Oleh karena itu umumnya akidah kaum muslimin di negeri kita ini Asy'ariyah atau Asy'ariyah, bukan ahli sunnah. Karena Asy'ariyah bukan ahli sunnah, ahli sunnah bukan Asy'ariyah. Sebagaimana Maturidiyah bukan ahli sunnah, ahli sunnah juga bukan Maturidiyah. Ya. Setelah itu beliau terus belajar dan Allah memberikan hidayah, maka pada suatu ketika beliau kembali kepada manhaj yang haq as-salaf dengan bukti sebuah kitab kecil yang ditulis oleh beliau, kitab yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul berakidah salaf di akhir hayatnya, yaitu al-ibadah fi usuliddiyanah. Tetapi sayang yang sampai ke kaum muslimin di negeri kita ini umumnya adalah akidah beliau setelah keluar dari Mu'tazilah sebelum rujuk ke manhaj yang hakim. Ya, jadilah salah satu contohnya sifat 20, salah satu contoh. Ya. Kemudian beliau memberikan beberapa dalil, di antaranya apa yang terdapat dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, segala apa yang ada di muka bumi di jagat raya ini fana, akan hilang, binasa, tidak akan kekal semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika, sementara wajah Rabbmu kekal. Berarti tidak hanya wajah. Ada wajah di sini. Kalimat ini menunjukkan wajah. Tentu bukan berarti hanya wajah Allah, artinya kaki, tangan, ya, disebut satu untuk mencakup semuanya. Itu kaidah dalam bahasa Arab seperti itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salat dengan apa? Ruku. Menyebut salat dengan apa? Berdiri. Man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan, ya, karena iman dan karena ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa maksud berdiri sini? Tidak mungkin berdiri seperti kita berdiri. Yang dimaksud salat. Salat disebut berdiri. Ya. Disebut sujud. Ada seseorang memohon kepada Nabi alaihi salatu, ada seseorang yang mempersiapkan air wudu Nabi malam-malam sebelum beliau qiyamul lail. Lalu Nabi bertanya kepada orang ini sebagai bentuk terima kasih beliau. Mintalah kepadaku. Kamu minta apa? Barangkali aku punya, aku berikan kepadamu. Orang itu menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta ya Rasul agar aku mendampingi engkau bersama dengan engkau nanti di surga. Ini permintaan si anak muda yang menyediakan air. Apa kata Nabi? Fa'inni ala su'alika dikasratis sujud. Kalau begitu bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu itu, yaitu untuk bersama-sama denganku di surga, dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Apa dimaksud? Salat. Tidak mungkin bentar-bentar sujud, bentar-bentar sujud. Beda. Malah dosa. Yang dimaksud salat. Memperbanyak salat. Salat apa yang dimaksud? Salat sunnah. Salat wajib sudah jelas. Ditambah duhanya, tahajudnya, qobliyah ba'diyahnya, dan seterusnya. Ya. Bahkan disebut sebagai bacaan. Karena Allah mengatakan inna Qur'an dan fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Apa ini maksud? Salat fajar, salat subuh. Salat subuh dikatakan oleh Allah sebagai bacaan di waktu fajar. Nah, maka wajah di sini tentu mencakup semuanya. Dan disebut wajhu rabbika. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa yang kekal adalah rohnya, ini sangat menyalahi kaidah bahasa. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu kenapa di situ wajhu bukan wajha atau wajhi. Ya. Orang yang belajar bahasa Arab tentu akan terang benderang mengatakan jelas ini wajhu. Ya, berarti yang kekal di situ adalah wajah Allah, jelas bukan zat Allahnya. Ah, karena Allah tidak punya wajah. Lihat wajhu, bukan wajah atau wajhi. Dhul, lihat dhul. Dhu itu bisa menjadi za, bisa menjadi zi. Tergantung dhu itu menjadi pengganti apa. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut badal, ya. Ada badal, ada mubdal. Mubdalnya apa? Wajhu. Ah, maka yang mempunyai keagungan dan kemuliaan Dzul Jalali wal Ikram itu bukan rohnya tapi wajhunya. Ini dalil lagi bantahan yang sangat keras terhadap orang yang menolak bahwa Allah mempunyai wajah. Nah, jelas di situ wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Yang mempunyai di sini bukan rohnya, tapi wajhunya. Karena apa? Sama-sama marfu. Wajhu, du. Kalau wajah, da. Kalau wajhi, di. Gitu. Ya. Nah, salah satu kesesatan yang tipis menurut sebagian manusia. Apa? Tafwid. Mereka mengatakan seperti ini, termasuk Asy'ariyah. Kami terima bahwa Allah punya wajah. Kami akui bahwa Allah punya tangan. Karena itu memang firman Allah, karena itu memang ayat Al-Quran. Tapi wajah yang dimaksud di situ, tangan yang dimaksud di situ, bukan wajah dan tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Ada seperti ini. Ini istilahnya tafwid. Saya ulangi. Mereka mengatakan, kami terima, kami tidak tolak. Kalau Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya telapak kaki, karena itu memang firman Allah dalam Al-Quran, kami tidak tolak. Tetapi maksud wajah di situ, maksud tangan di situ, bukan wajah tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Ya, ini wajah, ini tangan. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Wallahu a'lam. Ini tafwid. Ucapan seperti ini bagi orang yang tidak mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat mungkin menganggap ini satu kebenaran dan menganggap sesuatu yang taslim kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Padahal ini adalah ucapan yang menuduh Rasul dan para sahabat orang-orang bodoh. Rasul dan para sahabat orang-orang bodoh. Tidak tahu apa maksud wajah, apa maksud tangan. Rasul orang Arab, para sahabat semuanya Arab, Quraisy, tentu faham betul dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran ini tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Al-Quran ini tidak keluar sedikit pun dari kaidah bahasa Arab. Orang Arab semua tahu apa itu wajah, apa itu tangan. Sebagaimana kita juga tahu wajah itu apa, tangan itu, enggak usah dibahas. Maksud wajah itu apa, maksud tangan itu, enggak usah dibahas. Karena kita semua tahu wajah itu apa, tangan itu apa. Yang dibahas bahwa tangan Allah, wajah Allah tidak mungkin sama dengan wajah dan tangan siapapun. Gitu ya. Kemudian beliau juga membahas tentang sab'atu huruf. Ya, beliau memberikan contoh-contoh manhaj di sini. Al-Quran ini turun dengan 7 huruf. 7 huruf yang dimaksud bukan huruf alif, ba, ta, bukan. Mungkin lebih tepat diterjemahkan 7 dialek. Ya. 7 dialek. Karena apa? Karena bahasa Arab itu ada bahasa Arab Quraisy, ada bahasa Arab Bani Adi, ada bahasa Arab ini, bahasa Arab, itu 7 dialek. Mungkin kalau di kita ada orang bahasa Jawa mana? Versi mana nih? Jogja, Solo, Surabaya, Tegal, kan semuanya kan bahasa Jawa semua, tapi kan berbeda. Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu yang 6 sudah dibakar. Yang 6 sudah dibakar oleh Utsman bin Affan. Karena apa? Menimbulkan perselisihan. Salah satu contoh yang sering saya bawakan di majelis ini, Umar mendengar salah seorang Ansor membaca surah Al-Furqan berbeda dengan apa yang dihafal oleh Umar, berbeda dengan apa yang didengar oleh Umar dari Nabi SAW. Umar orang yang sangat cemburu terhadap kebaikan, kebenaran. Oleh karena itu diseret orang ini. Pikir Umar, orang ini telah merubah-rubah ayat Al-Quran. Karena aku mendengar dari Nabi tidak seperti itu, kok jadi begini? Diseret orang itu di hadapannya di alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, orang ini telah merubah-rubah ayat Al-Quran ya Rasul. Apa? Surat Al-Furqan. Aku mendengar surat Al-Furqan dari mulut orang ini tidak sama dengan apa yang aku dengar dari engkau ya Rasul. Lalu si orang Ansar ini oleh Nabi disuruh membaca surat Al-Furqan dari awal sampai akhir. Dibaca. Selesai, Nabi mengatakan, iya betul seperti itu. Aku ajarkan seperti itu. Sekarang engkau wahai Umar, Umar baca dari awal sampai akhir surah Al-Furqan. Berbeda, ada beberapa perbedaan dengan orang tadi. Berbeda. Kata Nabi, iya itu juga betul. Karena aku diajarkan oleh Jibril 7 huruf, 7 dialek. Semuanya diajarkan. Dan itu beda. Ini bukan kiraat sabah, bukan, lain lagi. Kiraat sabah lain lagi. Seperti ihdinas shirotol mustaqim. Jadi ihdinas shirotol mustaqim, maliki yaumiddin panjang, boleh juga pendek, maliki yaumiddin, ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bari'ah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah atau iswatun hasanah. Hari ini qira'ah sab'ah masih ada. Masih ada sampai hari ini. Masih ada. Walaupun para imam lebih suka membaca di hadapan kaum muslimin yang masyhur saja. Ya, yang dari asim itu. Adapun ini tujuh huruf, tujuh dialek ini beda. Seperti ta'ala, halumma, akbil, ini kan beda jauh. Maksudnya sama kemari. Ta'ala, halumma, ini salah satu contoh. Kita tidak bisa, para ulama tidak bisa memberikan contoh panjang lebar. Kenapa? Yang enam sudah dibakar oleh semua. Kan di zaman Nabi tidak ada masalah. Seperti tadi, perbedaan langsung Nabi putuskan, tidak apa-apa. Tapi Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, perbedaan semakin mencolok. Maka orang Mesir begitu fanatiknya dengan bacaan Amr bin Ash. Orang Yaman begitu fanatiknya dengan bacaan Mu'ad bin Jabal. Beda, bacaannya beda. Karena yang mendengar dari Nabi kan, Nabi memberitahukan kepada si Fulan, itu bacaan pertama. Kepada si B, bacaan kedua. Kepada si C, bacaan ketiga. Karena ada tujuh. Gitu. Yang hafal ketujuh-tujuhnya kan jarang. Ah, maka hampir-hampir terjadi perselisihan. Hampir-hampir terjadi perpecahan terhadap ayat Al-Quran. Maka ijtihad Utsman bin Affan yang enam dibakar. Disisakan yang satu saja. Dan tidak ada satupun sahabat yang proses terhadap ijtihadnya, keputusannya Utsman bin Affan. Ah, ini yang dimaksud dengan manhaj sahabat. Oleh karena itu, jika hari ini ada orang yang mungkin tahu, sisa-sisa tahu, lalu baca qiraah yang enam, ya, atau bahkan yang tujuh, maka dia telah menyelisihi manhaj sahabat, kesepakatan sahabat. Karena kesepakatan sahabat maksud dijaga oleh Allah. Maka tidak mungkin para sahabat sepakat dan ternyata kesepakatannya keliru. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Ternyata itu salah. Ternyata itu keliru. Ternyata Allah tidak meridhoi. Ini tidak mungkin. Para sahabat sepakat untuk sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan seperti kemarin kita bahas. Padahal di zaman Nabi tidak pernah, di zaman Abu Bakar tidak pernah. Itu ijtihad Umar mulai zaman Umar. Kok ternyata salah? Kok ternyata keliru? Yang benar itu seperti di zaman Nabi, dua malam kemudian pulang sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Para sahabat mengumpulkan Mushaf Al-Quran yang tadinya berserakan. Kok ternyata ini salah? Padahal para sahabat sepakat. Tidak mungkin. Ya. Nah, termasuk para sahabat mengucapkan Allah bersemayam di arsy, Allah mempunyai wajah. Nah, ada para sahabat yang menyatakan maksud wajah di sini bukan wajah menurut pengertian kita sehari-hari. Tidak ada. Ya. Ini salah satu. Beliau berikan contoh seperti ini. Ya. Tentang qiraah sab'atu huruf. Sekali lagi, bukan qiraah sab'ah. Bukan tujuh bacaan. Kemudian, beliau membahas satu firqah yang sangat sesat di negeri kita ini. Dan firqah itu ada di negeri kita ini saja secara nama. Ya, kan ada secara nama ini mendunia. Ini hanya ada di negeri kita ini. Ya. Yaitu yang menamakan dirinya dengan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal. Ya. Guru-gurunya dari luar negeri memang. Kaum Orientalis. Kaum Orientalis ini sudah ada semenjak zaman penjajahan. Mereka menjajah di negeri-negeri Muslim. Dan mereka membuat satu proyek ilmiah. Untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Untuk mempelajari agamanya kaum muslimin. Maka mereka belajar. Antum tentu tahu siapa Van der Waals, siapa Sunan Kalijaga, dan seterusnya. mereka hafal Al-Quran, mereka mempelajari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, orang-orang jilid ini murid-murid orientalis. Siapa guru mereka? Kaum muslimin? Bukan. Mereka belajar kepada orang-orang kafir. Tapi hafal Al-Quran. Ya, sebagian mereka hafal Bukhari, Muslim dan seterusnya. Berilmu, tetapi kafir. Antum tahu faedah ilmu hadis? Ada orang berilmu, ada orang hafalannya kuat, tetapi ahli maksiat. Jarang sholat misalnya, minum khamr misalnya. Diterima peringatan hadisnya? Ditolak. Ditolak. Padahal cuma minum khamr, cuma tidak sholat. Apalagi kafir. Mereka sudah keluar dari faedah yang sangat besar yang disepakati oleh para imam ahlul hadis. Mereka mengambil ilmu dari orang yang tidak pernah mandi junub, dari orang yang belum pernah baca syahadat, dari orang yang najis akidahnya. Itu orang-orang kafir. Inilah jin. Banyak hal-hal yang sesat yang keluar dari mulut mereka. Tentu aku tahu. Ya, ramai di televisi beberapa tahun yang lalu tentang semua agama ini benar, semua agama ini sama saja. Ya. Inna jina inda Allahil Islam. Apa Islam yang dimaksud? Ya. Karena mereka memang betul-betul lihat, dipelajari betul. Karena guru-gurunya tahu bahasa Arab, tahu betul. Jadi orang-orang bodoh tidak akan sanggup melawan mereka. Orang-orang awam tidak akan sanggup melawan mereka. Inna dina illallahul Islam. Mereka terima ini. Islam ini ditakwi. Agama yang akan diterima Allah hanyalah al-Islam. Islam itu apa sih? Islam ini ada aslama yuslimu islaman. Apa artinya? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Maka kalau kita beragama menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti terima. Walaupun agamanya Kristen, Buddha, Konghucu, Yahudi. Yang penting kita berserah diri kepada Tuhan. Nah, lihat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka antum masih ingat kemarin apa kata Umar? Di atas mimbar Nabi alaihissalatu wassalam, Umar berkata, kelak akan muncul kelompok-kelompok sesat. Kelak akan muncul firqah-firqah dolat. Apa kata beliau? Jangan dilawan dengan Al-Quran. Jangan dilawan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bisa dilarikan kemana-mana. Orang tak sholat saja pakai ayat Al-Quran. Masih ingat kan? Apa dalilnya bagi orang malas sholat? Ada orang malas sholat pakai ayat Al-Quran. Masih ingat? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, sholatlah, puasalah, sampai datang kepadamu yakin, sampai engkau yakin. Jadi kamu sudah yakin? Iya, nggak perlu sekat lagi. Ada ayatnya kan? Akhir surat Al-Hijr. Ada ayatnya. Maka orang yang sesat mencari-cari ayat Al-Quran yang bisa ditakwil-takwil, yang bisa dilarikan ke sana kemari, itulah Al-Quran. Maka kata Umar, jangan lawan mereka dengan Al-Quran, tapi lawan dengan hadis. Ulil jildil, lawan dengan hadis, bungkam dia. Sayang waktu itu masjid ulama yang dari Bandung itu, beliau alim tentunya, selalu membantah dengan ayat lagi, dengan ayat lagi. Dibolak-balikkan oleh ulil, terkesan ditonton oleh masyarakat kaum muslimin, ulil menang di atas angin. Karena hebatnya memang sudah dilatih. Ya. Coba dibawakan jari lewat Imam Ahmad misalnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang telah mendengar aku sudah diutus, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, lalu dia tidak mengikuti syariatku, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Diam boleh. Kalau hadis ini yang dibawakan. Karena hadis itu jelas. Tidak butuh penafsiran, penakwilan dan seterusnya. Sudah jelas sejelas-jelasnya. Maka lihat bagaimana ketika Umar membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Apa kata Nabi? Buang, lemparkan. Kita enggak butuh lagi dengan itu. Wallahi lau nazala fikum Musa, demi Allah, seandainya Nabi Musa turun di tengah-tengah kalian, summa tabatuhu, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa, wa taraktumuni, dan meninggalkan syariatku, la dolaltum, maka pasti kalian akan sesat. Lihat, mengikuti seorang Nabi Musa kalamullah, sesat. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Bagaimana ikuti Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani? Ikut Nabi Musa saja sesat, kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Ini maksud bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Artinya ketika Nabi sudah diutus, maka tidak boleh ada manusia di muka bumi ini yang tidak mengikuti syariat beliau. Kalau tidak mengikuti syariat beliau, maka wajib kekal di neraka selama-lamanya. Ya, inilah as-sunnah. Ini yang dipegang teguh oleh para sahabat. Maka Al-Quran diterangkan dengan as-sunnah. Berapa banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa diamalkan sebelum melihat as-sunnah? Irka'u wasyudu ruku'lah sujudnya. Kita tidak bisa mengamalkan ayat ini. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Kita tidak bisa mengamalkan ayat ini tanpa hari. Ya. Ya, selanjutnya adalah pembahasan-pembahasan yang sangat besar. Ya, antum baca sendiri pembahasan selanjutnya. Sangat bermanfaat kitab ini. Ya, kitab yang merupakan rujukan para imam, ya, qaidah tadi laukana khairan, ini menjadi rujukan para imam. Oleh karena itu, ketika para imam berhadapan dengan ahlul bidah, maka jawaban terbesarnya adalah ini. Jika satu perbuatan, satu amalan itu baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, kita bersoal jawab. Bolehkah membayar zakat fitri kepada bibi yang miskin? Boleh, dengan syarat bibi itu bukan tanggungan nantu. Ya, saya mempunyai bibi miskin tinggal di rumah saya. Ya, makan dia, minum dia, pakaian dia, kalau dia sakit dan segala macam, itu tanggungan saya. Maka ketika saya mengeluarkan zakat, saya tidak boleh memberikan kepada bibi. Zakat mal, zakat fitri tidak boleh saya berikan kepada bibi itu, karena ada di rumah saya, jadi tanggungan saya. Nafkah dia saya yang nanggung. Ah, kecuali beda rumah dan bukan tanggungan, hanya sekali-sekali saja memberikan sedekah, maka boleh. Intinya, orang yang tidak boleh diberi zakat adalah satu, orang kafir. Dua, orang yang menjadi tanggungan kita. Tiga, orang yang keluar dari delapan asnaf itu. Ya, orang yang keluar dari delapan asnaf itu. Yang boleh menerima zakat adalah yang masuk dalam delapan asnaf itu. Bolehkah meninggalkan khutbah sesudah sholat id? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh Nabi. Artinya diberikan pilihan. Setelah sholat, beliau mengimami sholat id, lalu beliau berdiri, tidak di atas mimbar, tidak disunahkan ketika sholat id membuat mimbar. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang mau mendengarkan silakan mengikuti, barang siapa yang mau pulang silakan pulang. Lihat, Nabi enggak maksa. Maka tidak boleh khotib-khotib sekarang maksa, ya, atau panitia, ya, jangan pulang dulu, dengerin dulu, ya, enggak boleh. Nabi saja enggak maksa. Karena memang tidak wajib, tidak seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat wajib, makanya khutbah dulu baru sholat. Adapun khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa dan seterusnya, khusuf, gerhana, ini tidak wajib. Maka setelah sholat boleh langsung pulang. Ya, padahal itu yang ceramah Nabi. Kayak apa? Ilmu semua, enggak ada syubhat. Hak semua, enggak ada yang batil. Sekarang penuh bid'ah. Maksa orang dengerin, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi beristri banyak dalam rangka menolong janda-janda sahabat yang wafat dan berjihad? Kalau begitu janda-janda sahabat cuma 9 dong. Janda-janda sahabat kan puluhan, ratusan bahkan. Ya, kalau tujuannya itu tidak tercapai. Kalau Nabi nikah lagi tujuannya nolong, berarti sedikit sekali perempuan yang ditolong oleh Nabi. Cuman 9. Cuman 11, meninggal 2 atau dicerai 2 jadi 9. Ya, Nabi nikah kayak kita untuk menyalurkan hasrat syahwat, untuk memperbanyak keturunan dan seterusnya. Hanya ada sedikit perbedaan, misalnya Nabi disuruh oleh Allah untuk menikahi Zainab misalnya, bekas istrinya Zaid bin Harithah, di mana Zaid bin Harithah ini adalah pernah diangkat menjadi anak Nabi alaihi salatu wassalam atas perintah langsung dari Allah, walinya Allah langsung. Maka Zainab ketika terjadi perselisihan di antara istri-istri Nabi, Zainab sering membawakan itu. Ya, yang menikahkan kalian istri-istri Nabi dengan Nabi adalah wali kalian masing-masing. Tapi yang menikahkan aku dengan Nabi adalah Allah langsung dari atas langit ketujuh, dari atas arsnya. Ini pun ucapan yang dibawakan oleh para imam bahwa Allah betul-betul berada di atas ars. Ya. Jadi seperti kita. Adapun istri-istri Nabi janda memang ada, ya. Tapi kan tidak semuanya janda, Aisyah. Gitu. Dan beberapa dalil menunjukkan bahwa Nabi menikahi dengan wanita berdasarkan keinginan beliau, bukan berdasarkan asal kawin, asal nolong. Gitu. Kalau tujuannya nolong kan, enggak ada riwayat Imam Muslim itu. Ada wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah ini ahibu nafsi ilaih, wahai Rasulullah aku pasrahkan diriku kepadamu. Yang dimaksud ingin dinikah oleh Nabi, Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ya, apa sahabat paham? Nabi enggak ser, Nabi enggak ser, enggak ada mainul kuluk. Kalau bahasa antum apa? Enggak nafsu. Ya, iya. Kalau bahasa kasar kita enggak nafsu. Nabi enggak nafsu melihat dari atas ke bawah. Ya. Maka para sahabat fahim. Maka para sahabat, kalau ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, kalau engkau enggak berhasrat, nikahkan saja dia denganku. Kalau Nabi nikahkan wanita itu dengan laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam nikah dengan mailul qulub, dengan kecenderungan hati, dengan hasrat, dengan keinginan. Bahasa kasar kita dengan nafsu. Ya, Nabi punya nafsu sama dengan kita. Ya. Dan nafsu beliau adalah yang normal. Normalnya bagaimana? Ya cantik, menarik. Itu. Kalau ada laki-laki sukanya sama nenek-nenek keok kan nggak normal itu. Ya kalau ada ya kan nggak disebut laki-laki normal. Nabi laki-laki normal. Walaupun ketertarikan mungkin dari jurusan lain. Ada yang melihat dari jurusan wajahnya, ada yang melihat dari jurusan badannya, ada yang melihat dari rambutnya dan seterusnya. Intinya kan ketertarikan. Ya. Bagaimana menurut Ustaz tentang jaringan Islam liberal? Ya, tadi sedikit sudah dibahas ya. Bahwa jaringan ini adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Mereka mendapat aliran dana miliaran dari salah satunya Asia Foundation. Dan ini diakui sendiri oleh sendiri. Ya. Dalam sebuah ceramahnya dia mengatakan kami dapat sekian, dan itu masih kecil dibanding yang diterima oleh kelompok-kelompok lain selain kami. Kan banyak ya. Kaki tangan si orientalis ini kan banyak, salah satunya kan di sini dapat dana yang luar biasa dan tujuannya untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Kalau kaum muslimin dihancurkan dari luar, diserang, dibom, maka hasilnya apa? Mati syahid, kan begitu. Apa yang dialami kaum muslimin di Palestine, di Bosnia, di Kashmir, di Moro, di Patani, menghasilkan apa? Mati syahid insya Allah ta'ala. Karena diserang dari luar. Tapi kalau diserang dari dalam, kaum muslimin diajak kepada kelompok-kelompok sesat, hasilnya apa? Kaum muslimin murtad. Maka jauh lebih bermanfaat, lebih bagus kaum muslimin diserang dari luar. Serangan fisik itu jauh lebih baik akibatnya bagi kaum muslimin daripada jilid. Benarkah para sahabat sepakat dengan mengganti assalamu alaika dengan assalamu ala nabi? pada doa tahiyat. Iya, kaidahnya begini. Ketika seorang sahabat mengatakan sesuatu dan tidak dibantah oleh sahabat yang lain, maka itu sudah dikatakan sebagai sepakat. Sebab para sahabat tidak seperti kita. Kalau tidak sepakat, kalau yakin bahwa ucapan Aisyah itu salah, bahwa Nabi sholat rawat tidak pernah lebih dari 11, tentu langsung teriak Ibnu Abbas, langsung teriak Ibnu Mas'ud, langsung angkat bicara Ali bin Abi Thalib. Itulah para sahabat, orang yang sangat-sangat cemburu kepada kebenaran. Maka gebrak meja, saling melotot, kalau perlu saling tampar, ini hal yang biasa demi mempertahankan kebenaran. Itulah sahabat. Gak kayak kita. Kalau kita kan gak enak, sungka. Padahal itu rupanya ngomong batil benar kan? Gak enak kita. Itulah kita. Para sahabat enggak. Gak ada sungkan, gak enak. Kalau perlu, perang. Lihat ijtihad antara Ali dan Muawiyah. Ijtihad yang akhirnya terjadi peperangan. Karena apa? Betul-betul membela kebenaran yang diyakini. Walaupun tentang peperangan ini ada hal lain yang harus kita bahas. Tapi ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika melihat satu kesalahan langsung teriak. Itu masih ingat ucapan Ibnu Abbas kan? Ketika Nauf al-Bakali, menantu dari Ka'ab al-Akhbar, seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwa Nabi Musa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu bukan Nabi Musa Bani Israel. Nabi Musa lain lagi. Oh, langsung teriak Ibnu Abbas ketika hal ini disampaikan kepada beliau. Kada ba'udhumullah, sungguh telah dusta itu musuh Allah itu. Telah dusta itu musuh Allah itu. Lihat ucapan Ibnu Abbas, disebut musuh Allah, padahal seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Untuk apa? Agar kaum muslimin lari dari kesalahan itu. Agar kaum muslimin tidak terpengaruh dengan kesalahan itu. Ya, dan itulah para sahabat. Kita harus taat kepada uli amri. Apakah jika SBY menyatakan perang dengan Malaysia, negara muslim, harus kita dukung dan laksanakan? Mohon penjelasan. Jawabannya barusan tadi. Contohnya adalah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan antara Ali dan Muawiyah adalah peperangan antara dua kelompok sesama muslim. Apakah seluruh sahabat ikut berperang melawan Ali? Jawab tidak. Tidak, karena ini perang fitnah. Perang fitnah adalah perang sesama muslim karena satu dan lain hal. Biasanya urusan dunia. Rebutan uang, rebutan jabatan, rebutan ini, rebutan itu. Maka kita tidak wajib membantu salah satunya. Maka di antara para sahabat ada yang membantu Ali, seperti Ammar bin Yasir, dan dia mati ketika membantu Ali itu. Ada yang membantu Muawiyah. Siapa? Zubair bin Awam, Talha bin Abdillah. Dan akhirnya dua-duanya juga mati. Ada yang tidak kesana, tidak kemari. Ibnu Umar dan beberapa para sahabat, Khobab bin Arad, tidak kesana, tidak kemari. Tidak ke Ali, tidak ke Muawiyah. Dan ketiga-tiganya, tiga kelompok itu, masing-masing berijtihad. Dan mereka semua adalah berilmu Ali. Maka jika benar, pahala dua. Jika salah, pahala satu. Oleh karena itu, jika di antara antum, misalnya presiden kita menyatakan perang, menyuruh kita perang, kita semua bisa beristihad. Ya, saya tidak ikut ikutan karena ini dua-duanya muslim. Boleh. Ya, sebagian mengatakan ya itu memang salah itu Malaysia. Saya tahu persis. Ya, saya akan perang membela hak Indonesia. Silakan. Karena perang fitnah. Ya, tentu yang terbaik. Bagaimana firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina taqtarifu aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok muslim bermusuhan, berkelahi, berseteru, fa aslihu bainahuma, maka damaikan. Damaikan. Maka yang terbaik damai. Jika terjadi peperangan antara Indonesia dengan Malaysia, tentu dua-duanya rugi. Siapa yang tepuk tangan? Ya rugi. Orang-orang yang rugi senang jual senjata dan seterusnya. Tapi yang mendamaikan jangan orang kafir, jangan Jepang, jangan Amerika, jangan PBB, ya negeri muslim, Mesir misalnya, Saudi misalnya, ya. Ah, tentu ini urusan para tokoh kita, bukan kita. Bagaimana kedudukan hadis? Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Apakah ini dapat menimbulkan semakin banyaknya golongan? Ya, ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Syalbani mengatakan bahwa ini hadis la asralahu. Tidak ada asal usulnya. Jadi kalau dicari, memang tidak ada hadis ini. Ya, la asralahu itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, tidak ada sanadnya. Kan semua hadis yang tidak ada sanadnya batal. Tidak mungkin ada ilmu hadis tanpa sanad. Pasti dengan sanad. Bukhari dengar dari siapa? Dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dengar dari siapa? Dari Ali bin Madini. Ali bin Madini dengar dari siapa? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal dengar dari siapa? Yahya bin Al-Fattan. Terus sampai Abu Hurairah, sampai Rasulullah. Nah, itu sanad. Nah, ini tidak ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, saya juga bisa bikin. Orang yang tahu bahasa Arab tinggal bikin saja. Lalu sebarkan di koran, di radio, selesai. Nah, orang seperti ini diancam siap-siap duduk di atas api neraka. Kalau dia tak bawa, maka ada huminan nah. Nah, ini tidak ada sanatnya. Yang kedua, karena tidak ada sanatnya, maka tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada di Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, Ibn Majah, Darimi. Tidak ada semuanya. Ini beredar entah berantah. Di televisi, di koran, di radio, dimanapun, sampai ke mimbar-mimbar Jumat, mereka menyampaikan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kalau perbedaan pendapat rahmat, berarti satu pendapat tidak rahmat, kan begitu. Masa kaum muslimin satu pendapat tidak rahmat? Seluruh kaum muslimin satu pendapat bahwa babi itu haram, berarti ini tidak ada rahmatnya, berarti ini laknat. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa subuh dua rakaat, berarti ini tidak rahmat. Ya, yang rahmat itu ada yang tahlilan, ada yang enggak. Ada yang kunut subuh, ada yang enggak. Berarti itu rahmat. Tarawih ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36. Berarti itu rahmat. Apa begitu? Ya, secara akal sehat saja hadis palsu ini tidak bisa diterima. Apalagi secara jadi. Apa kata Allah? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Biar apa? Biar enggak beda, kan gitu. Ada yang beda, sholat pakai usholi apa tidak? Kembali kepada Allah dan Rasul. Rasul sholat pakai usholi apa tidak? Mudah kan? Ada yang beda, tahlilan apa tidak? Malam Jumat yasinan apa tidak? Kembalikan kepada Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat, tahlilan apa tidak? Yasinan apa tidak kalau malam Jumat? Mudah. Biar apa? Biar sama. Waktu bersujud yang menempel tanah, apakah kaki atau tangan terlebih dahulu? Ini khilaf benar ulama ya. Intinya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam jangan melarang, jangan turun sujud seperti unta. Ini semua sepakat. Ya. Selanjutnya tidak sepakat, tapi ini sepakat. Syalbani, Syabin Bas, Syutaimin, Bukhari, Muslim, semuanya sepakat bahwa kita dilarang turun sujud seperti unta. Antum bisa lihat unta turun sujudnya kayak apa. Ya, pernah ke Bonbin? Pernah ke Mekah Madinah? Antum melihat unta bagaimana? Nah, semua orang tahu. Unta itu kalau depem, tahu depem. Kalau ya kayak sujud gitu ya. Kalau dari berdiri ke duduk, kaki depan dulu atau kaki belakang dulu yang ke tanah? Nah, nggak tahu kan? Nah, terlihat ya, terlihat. Apakah wakaf dapat diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal? Apakah wakaf dapat diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal? Apa maksudnya? Orang meninggal? Oh, atas nama. Memang iya, wakaf itu diberikan kalau dia sudah meninggal. Bukan begini, saya ulangi. Orang yang memberikan wakaf itu mendapat manfaat dari wakaf itu kalau dia sudah meninggal, kan dapatnya apa? Pahala. Nah, karena itu kan tidak boleh wakaf dengan tujuan namanya disebut, ya, yeah, atau ada bagi hasilnya karena di masjid itu ada lembaga pendidikannya, aja, gitu. Oleh karena itu, wakaf itu manfaatnya kalau yang memberi wakaf itu sudah meninggal. Tapi ketika dia masih hidup, tentu tidak terhalang. Dan memang dia memberikan wakafnya itu ketika dia masih hidup. Nah, sekarang kasus begini. Bapak saya sudah meninggal misalnya. Ketika bapak saya meninggal itu, beliau meninggalkan 1 hektar tanah. Lalu sudah meninggal. Lalu tanah 1 hektar itu saya wakafkan untuk masjid, ya. Yang dapat pahala saya atau bapak saya? Saya. Ya, bahwa itu mengalir ya. Bahwa itu mengalir ya. Tapi yang mewakafkan tanah itu siapa? Saya. Kan punya saya tanah itu, bukan punya bapak saya. Bapak saya sudah meninggal. Ya, kecuali ketika bapak saya sebelum meninggal berpesan gitu, wasiat. Kalau enggak berpesan, maka tanah itu milik saya. Mau saya sedekahkan, mau saya, tentu saya yang dapat pahalanya. Apa-apa itu hanya aliran gitu. Kalau itu sih enggak ada hubungannya dengan itu tanah bapak saya. Saya beli tanah sendiri, saya wakafkan sendiri, bapak saya enggak tahu menahu, tetap dapat pahalanya kan. Dari jurusan anak dan bapak. Artinya begini, jika seseorang itu meninggal, maka detik itu seluruh harta dia bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik ahli waris. Maka jika akhirnya disedekahkan, diwakafkan, diperuntukkan untuk masjid, yang dapat pahala ahli waris. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.